Di sini tanpamu semuanya terasa mati, semuanya terasa tak berarti. Di sini tanpamu malam pun terasa panjang, bulan pun enggan menyinari malamku. Satu malam bagaikan seribu malam tanpamu, semuanya terasa hilang. Satu malam bagaikan seribu malam tanpamu, semua jadi tak berarti. Tak jantungku berhenti, segala yang hidup pun terasa mati. Satu malam bagaikan seribu malam tanpamu, semuanya terasa hilang. Satu malam bagaikan seribu.